Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kaum muslimin, muslimat dimanapun anda berada, para pendengar RRI yang dicintai Allah, pada hari ini merupakan hari yang paling berbahagia bagi kita. Karena kemarin kita baru saja mengkhatamkan surat Ali Imran, dan hari ini kita masuk kepada surat keempat yang disebut dengan surat An-Nisa, surat tentang perempuan. Ah, beda perempuan dengan wanita, itu juga menjadi menarik itu ya untuk dikaji. Kalau bahasa Arab ada An-Nisa, ada Imro'ah, ada Al-Banat. Iya, tapi di sini Allah menuliskan tentang An-Nisa, tentang perempuan atau wanita secara khusus. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa." Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah ciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah perkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dah mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan perihara hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Pendengar yang dimuliakan Allah, surat An-Nisa ada dalam Al-Quran, tapi tidak ada surat Ar-Rijal. Surat laki-laki enggak ada. Ini merupakan bukti bahwa memang wanita itu adalah makhluk yang dihormati. Iya. Di sisi lain, Nabi Muhammad SAW sangat menghormati ibu. Nah, maka disebut ummuka, ummuka, ummuka, tiga kali. Siapa yang paling layak untuk dihormati? Ibuku, ibumu. Kemudian siapa wahai Rasulullah? Ibumu. Kemudian wahai siapa Rasulullah? Ibumu. Ibu itu adalah wanita, perempuan. Tetapi Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengatakan, kenapa perempuan ini harus dihormati dan kenapa harus ada surat An-Nisa? Tidak ada Ar-Rijal. Karena laki-laki tidak perlu dihormati, sudah terhormat dia. Ah, begitu. Jadi, kenapa kok disebut ibu tiga kali, laki-laki tidak disebut? Kenapa? Karena pengorbanan ibu itu tidak terlihat karena anak itu masih bayi dan masih dalam kandungan. Sementara pengorbanan laki-laki itu sangat jelas di depan mata sang anak. Dilihatnya ayahnya cari duit, mamanya cuma di rumah saja, masak, ngabisi duit ayahnya. Ah, atau nanti nyuci, membersihkan baju anaknya, baju ininya. Jadi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, sebenarnya Islam melihat laki-laki dan perempuan itu adalah sama pentingnya, bagaikan malam dan siang dalam kehidupan. Bukan berarti tidak ada ayat laki-laki berarti laki-laki lebih hina di pandangan Islam, tidak. Tapi karena apa? Karena yang sudah jelas tidak perlu diterangkan. Itulah kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi dalam pendahuluannya tentang surah An-Nisa ini. Kemudian surah An-Nisa ini masih terkait dengan akhir surah Ali Imran. Di akhir surah Ali Imran, Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di awal surah An-Nisa, Allah mengatakan, ya ayyuhannas. Jadi pertama kali, tentu saja, sebagaimana Nabi Muhammad pun mengajak dulu keluarga dia. Wa anzir asyiratakal akrobin, yang paling dekat. Jadi Al-Quran ini adalah milik umat Islam. Tetapi bukan berarti non-Muslim tidak boleh mendengar Al-Quran. Pengajaran, ajakan untuk masuk ke dalam indahnya Islam itu perlu disosialisasikan. Untuk itu dalam Al-Quran sering kita mendengar ayat dimulai dengan, wahai sekalian manusia, beriman ataupun tidak beriman dia, kafir, ahli kitab ataupun dia Muslim. Allah mengajak semuanya untuk bertakwa kepada Tuhan. Apa alasannya takut kepada Tuhan? Karena apa? Karena allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah lah yang menciptakan Adam, nenek moyang kita. Nafsin wahidah maksudnya Adam, dan dari Adam lahirnya khalaqa minha, dari Adam ada Hawa. Min hadis ini menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi dua pengertian. Bisa menjadi dari tulang rusuk, atau bisa juga Adam Hawa diciptakan sama seperti penciptaan Adam, yaitu sama-sama dari turab, dari bumi, bukan dari tulang rusuk. Jadi min hadis ini dua pengertian. Dari Adam dan Hawa lahir laki-laki dan perempuan. Menariknya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, Allah mengatakan rijalan katsira, sementara nisaan tidak ada katsirat. Karena apa? Karena laki-laki itu sedikit dibanding perempuan. Perempuan itu banyak, maka untuk perempuan tidak perlu disebut dengan katsirat. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan wattaqullah. Di atas wattaqu rabbakum, di akhir wattaqullah. Ini menarik untuk kita kaji nantinya. Kemudian disebutkan takutlah kepada Allah, yang terkadang kita meminta sesuatu itu dengan menyebutkan nama besar keluarga. Aku datang atas nama orang tua kita, tolong bantu. Nah, di sini watasa'alu nabi wal arham. Maka disebut jalinlah hubungan silaturahim itu. Kalau misalnya kita tidak bertakwa kepada Tuhan, bertakwa kepada Allah, maka waspadailah, karena apa? Allah selalu menjaga dan mengawasinya. Mungkin Ustaz Ardi bisa menjelaskan panjang lebar tentang takwa pada Rabbakum dan takwa kepada Allah. Iya, jadi kalau kita membahas tentang ayat ini dan ayat yang mirip di awal daripada surah An-Nisa ini juga pernah kita bahas pada surah Al-Baqarah ayat ke-20. Yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan di situ juga diakhiri dengan kata-kata takwa. Artinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk bertakwa kepadanya, Allah Subhanahu wa taala menyinggungnya dengan sesuatu yang hissi, sesuatu yang nyata, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam, menciptakan dirimu dan umat-umat sebelummu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di pada surah Al-Baqarah. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang bagaimana penciptaan kita. Artinya dengan kamu melihat pada dirimu sendiri itu menunjukkan kalau kamu itu adalah ciptaan Allah. Betapa di dalam ilmu kedokteran kita mengetahui manusia itu ketika diciptakan Allah Subhanahu wa taala, pada awalnya dia berawal dari ratusan ribu zigot yang dipancarkan dan terpancar dari air mani seorang ayah yang kemudian masuk ke dalam rahim seorang ibu. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari ratusan ribu zigot itu tadi, dipilihlah satu, dan itulah kita saat sekarang, ratusan juta mungkin. Ratusan juta bahkan itu diciptakan kita, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk kemudian hidup dan diberikan kenikmatan. Artinya apa? Bahwa hidup itu sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu. Maka bertakwalah kepada Allah, dalam artian mengapa wattaqullah di sini, sifat uluhiyahnya di situ, karena di sini ada taklif. Karena kalau rabbakum di sini adalah pemberian, pemberian nikmat, tetapi kalau wattaqullah di sini adanya taklif. Ya, adanya pembebanan syariat kepada kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya target daripada kita diciptakan Allah adalah untuk ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mafhum khalafah yang Ustaz Jainan, orang yang tidak menyembah Allah ini artinya orang yang tidak tahu diri atau tidak tahu berterima kasih. Jadi benar sekali kalau saya lihat, terkadang rutinitas melupakan hakikat diri dan alam kita ini. Karena mungkin capek kali kerja dari pagi sudah harus apa, siap-siap berangkat kerja ke kantor, terus habis itu kerja di kantor sampai sore, habis itu pulang, kemudian istirahat, besok kerja lagi, terus saja begitu. Maka di sini Allah sekali-kali mengajak kepada kita untuk merenungi siapa diri kita. Nah, inilah ayat yang mengatakan ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Kemana diri kita di sini? Siapa pencipta alam ini? Maka kalau misalnya ada orang diberi kesempatan untuk merenung, maka dia akan bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustaz Fajrul melihat sisi lain dari ayat ini. Ketika Ustaz Arifin dengan Ustaz Ardiansyah berbicara dan menyinggung tentang masalah bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, gitu kan? Ini satu hal untuk menepis tentang yang sering kita dengar bagaimana tentang teori Darwin tersebut. Oh, no. Artinya apa? Orang teori Darwin itu mengatakan bahwasanya manusia itu dari kera. Iya. Nah, terjadilah proses dia. Hmm. Proses sehingga membuatnya itu jadi manusia. Hmm. Tapi belakangan ini teori tersebut ditentang. Jadi sekarang berkata seperti apabila kera pertama telah berproses sehingga menjadi manusia, kenapa kera lainnya tidak berproses pula untuk menjadi manusia sehingga punahlah spesies kera di muka bumi ini? Ini kan untuk menepiskan bagaimana teori manusia ini yang selalu ingin menyesatkan. Maka dikuatkan lagi dengan surat Al-Kahfi ayat 51 yang artinya Allah berfirman, penciptaan manusia pertama kali tidak kita saksikan, maka dengarkanlah ucapan Zat yang menciptakan. Allah berfirman, aku tidak menghadirkan mereka, maksudnya iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku hadir, aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Tapi kalau menarik tentang teori Darwin tadi, Ustaz. Gimana, Ustaz? Jadi kalau ada pernah saya berbicara dengan seorang, katakanlah memang pendukung teori Darwin. Jadi saya tanya waktu itu, jadi kalau gitu kakek kau kera lah ya, saya bilang. Enggak mau juga rupanya dia bilang. Menolak dia. Akhirnya apa? Secara naluri kita tidak akan mau mengatakan kalau keturunan kita yang di awal-awal dahulu itu, nenek moyang kita itu monyet atau kera itu tadi begitu. Karena itu sangat bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan naluri yang ada di dalam diri kita bahwa kita ini tidak akan seperti ya, walaupun itu terjadi evolusi yang disebutkan oleh teori Darwin itu dengan waktu yang sangat panjang, tentu itu tidak akan menjadi sesuatu kebenaran. Jadi dari uraian tersebut, Ustaz Jainal, ada timbul pertanyaan, yang diciptakan Allah pertama kali siapa? Apakah memang sudah ada hewan-hewan di bumi ini atau manusia dulu diciptakan? Macam mana menurut Ustaz Arifin? Banyak juga pertanyaan kadang-kadang gitu. Jadi memang sebenarnya disebutkan Abul Bashar adalah manusia. Abul Bashar manusia ini adalah Adam. Adam. Apakah ada manusia sebelum Adam? Itu suatu hal yang menarik. Ada imam masjid di Mesir itu mengatakan memang ada manusia sebelum Adam, tetapi dia bukan Abul Bashar. Dan ini dari sinilah akhirnya orang banyak mengkafirkan dia. Tapi hipotesa dia sebagai pakar tafsir mengatakan memang ada. Tetap kenapa? Karena kalau dilihat usia Adam itu sangat muda. Tetapi suatu hal yang menarik dia mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia sempurna mulai dari Adam itu, itulah sosok Adam. Karena ditambahnya lagi pernyataan dalam surah Al-Baqarah itu wataswikun dima gitu ya. Apakah kamu menciptakan suatu makhluk di muka bumi yang akan menumpahkan darah dan akan membuat kerusakan. Berarti ada tipe manusia, ada tipe makhluk yang semi-semi manusia. Tetapi sekali lagi bahwa Abul Bashar, bapak manusia pertama yang mendapatkan taklif adalah Adam alaihissalam. Nah, itu. Kemudian ada satu hal juga yang menarik dalam surah Al-Baqarah itu juga, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an sumastawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Allah yang menciptakan bagi kamu bumi. Kemudian dari bumi ini Allah naik ke langit dan jadikanlah 7 langit. Teori ini berbeda dengan teori Big Bang. Yang mengatakan bahwa pertama kali ada langit baru turun bumi. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana teori Darwin tadi ditepis, begitu juga Al-Qur'an menepis bahwa sebenarnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah bumi. Dan tidak ada teori Big Bang, walaupun mungkin ada orang mengatakan nampaknya antara matahari dan bumi itu ada unsur persamaan. Karena inti bumi yang begitu panas hampir mendekati panasnya matahari tadi. Tapi tidak. Allah mengatakan pertama kali Allah ciptakan adalah bumi. Fasawa sumastawa ila sama, naik ke langit baru kemudian diciptakanlah 7 langit. 7 langit pun sampai sekarang belum selesai pembahasannya, tetapi kita sebagai umat yang beriman meyakini bahwa kalamullah adalah yang maha benar. Jadi di sini ketika Allah berfirman ya ayuhan nasu taqu rabbakum, ini untuk seluruhnya. Yang kedua, wattaqullaha allazi tas'aluna bihil arham, di sinilah harus kita saling menguatkan ukhuwah kita, persaudaraan kita, yaitu Atas dasar ketakwaan Allah lah kita menguatkan silaturahmi antara satu sama yang lainnya. Karena hal itu akan menyelamatkan kita. Karena Allah selalu mengawasi orang-orang kita-kita ini sampai di mana dia dapat melaksanakan silaturahmi itu. Gimana, iya. Ustaz Ardi? Jadi kalau dilihat bahwa manusia itu sendiri, ya, di dalam ayat ini itu ditujukan kepada satu generasi. Oleh karena itulah agama yang dibawa juga adalah satu, yaitu agama Tauhid, dan Adam sudah mengajarkan itu sejak daripada generasi beliau. Mungkin itu yang ingin ditegaskan dalam ayat ini. Iya, benar sekali. Jadi sebenarnya kita ini berasal dari satu rahim. Ibu kita adalah Hawa. Dan kemudian kita menjadi keluarga yang berserak besar, tetapi menjadi satu keluarga, sehingga ada ibu kandung kita dan ada ibu nenek moyang kita, yaitu Hawa. Untuk itu, marilah kita menjalin silaturahim, dan ingatlah ketika kita berjanji atas nama silaturahim, dan kita harus menepatinya. Karena apa? Karena Allah Maha mengawasi apa yang kita ucapkan kalau misalnya kemudian tidak kita laksanakan. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.